Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya masing-masing kita meyakini akan datang saat kita menghadap Allah jalla wa ala. Ada saat ajal kita akan berakhir. Dan ketika ajal itu datang, maka tidak ada yang bisa menyegerakannya atau mengakhirkannya. Jadi terkait dengan masalah seorang mati atau tidak mati, itu perkara yang sudah selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu mesti akan mati. Naam. Dan yang seharusnya dipikirkan oleh setiap hamba, setiap muslim adalah mempersiapkan saat tersebut, saat itu, saat al-maut. Allahu jalla wa ala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau wahai nabi kepada Rabbmu, tauhidkanlah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni kematian. Nah, inilah jalan untuk seorang mendapatkan kebahagiaan dan bekal yang seharusnya dibawa oleh seorang muslim, seorang hamba menghadap Allah jalla wa'ala, yaitu seorang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Iya. Nabi diperintah oleh Allah untuk beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah kamu beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Al-yaqin yakni kematian. Kemudian juga ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, di samping kita berusaha untuk mati dalam keadaan mentauhidkan Allah jalla wa ala, beribadah kepada Allah, juga kita berusaha mati dalam keadaan kita tidak menzalimi siapapun dari hamba-hamba Allah jalla wa ala. Iya. Tidak menzalimi dengan ucapan seperti ghibah, namimah. Tidak menzalimi dalam keadaan, atau tidak menzalimi dalam bentuk mengambil hartanya. Ya. Tidak menzalimi dalam bentuk menumpahkan darahnya atau yang lain. Naam. Karena kezaliman-kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Az-zulmu zulumat yaumil qiyamah." kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Naam, sehingga betapa butuhnya kita untuk terus mengoreksi diri, melihat dan merenungkan apakah kita ini sudah berusaha untuk menyelamatkan diri dari kezaliman atas orang lain atau belum kita upayakan. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua buah kuburan. Marra an-nabi alaihi salatu wasalam ala qabrain. Nabi melewati dua kuburan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Iya. Dan ternyata salah satu di antara keduanya, ya, adalah orang yang yamshi bin namimah. Yang pertama dikatakan kana la yastanzihu minal baul. Yang pertama diazab karena dia tidak memperhatikan baul kencingnya ketika kencing. Imma bisa jadi tidak menutup aurahnya. Ya. Tidak memperhatikan najisnya, tidak beristinja dengan baik. Meremehkan bab baul kencing. Dan yang kedua, dia disiksa karena yamshi bin namimah. Dia berjalan mengadu domba. Iya. Ternyata lesan orang ini menjadi sebab azab kubur. Kalau di dunia panas kita bisa mencari tempat yang dingin. Kalau di dunia haus kita bisa mencari air yang segar. Namun ketika diazab oleh Allah Jalla wa'ala, nas'alullah as-salam wal'afiyah fil qabr, di alam kubur, apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba? Tidak bisa lari. Nah, sehingga sudah seharusnya setiap muslim memikirkan bab ini. Dia berupaya untuk mati, meninggal dalam keadaan tidak mendzalimi hambanya. Nah, oleh karena itu, ya, di antara syariat Islam dan keindahan syariat yang mulia ini, di dalam menjaga hak-hak manusia dan sekaligus agar seorang yang mati itu terselamatkan dari kezaliman, ya, Allahu Jalla wa'ala mengatur hukum waris, ya, yang diantara hukum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, warisan itu tidak dibagikan kepada ahli waris kecuali setelah hutang-hutang mayit itu dilunasi, dibayar, dan setelah wasiat-wasiat mayit itu ditunaikan. Baru setelah itu harta dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini salah satu ajaran agama yang mulia ini. Ketika seorang meninggal, walahu amwal, dan dia memiliki harta, harta itu tidak langsung dibagi kepada ahli waris, tidak. Tidak langsung dibagikan kepada ahli waris. Namun, ya, Allahu Jalla wa'ala memerintahkan agar ditunaikan dulu hutang-hutang mayit dan juga wasiat. Apa faedahnya? Di antaranya dua faedah, ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Faedah yang pertama adalah untuk menjaga hak-hak orang yang masih hidup. Agar orang-orang yang dipinjami hartanya, dihutangi, yang memberikan piutang, tidak terzalimi. Nah. Demikian pula manfaat kembali kepada mayit, agar jangan sampai mayit itu mati dalam keadaan menzalimi saudaranya dengan dia belum membayar hutangnya. Subhanallah, ini salah satu keindahan dari agama yang mulia ini. Dibantu saat kematian seorang hamba, ya, diperintahkan bagi orang-orang yang hidup melihat harta mayit ini untuk tidak segera dibagikan, untuk tidak dibagikan kepada ahli waris kecuali setelah, ya, wasiat-wasiat ditunaikan, hutang-hutang di, ya, dibayarkan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan menyebutkan sebuah riwayat, ya, riwayat hadis sahih akhrajahul Bukhari rahimahullah, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, di dalam sahihnya nomor 3129. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi rahimahullah fi Sunanil Kubra, Sunan al-Kubra juz yang ke-6 halaman 287. Kisah wafatnya Az-Zubair ibnu Awam radhiyallahu taala anhu, yang diceritakan oleh putranya sendiri, Abdullah ibnu Zubair. Dalam kisah ini kita akan melihat sekian banyak faedah, ya, banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Naqra al-hadis, kita baca hadis ya, semampu kita ya, barangkali ada beberapa kalimat yang tidak saya baca karena terbatasnya waktu. Naam. Disebutkan dalam hadis ini, wa an Abi Khubaib, diriwayatkan dari Abi Khubaib Abdullah bin Zubair, kunyah Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ini sahabat, Zubair juga sahabat. Dan kita tahu siapa Zubair bin Awwal. Beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk jannah. Disebutkan dalam satu hadis. Mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rasidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya tersisa 6 orang, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid. Naam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Dan yang terakhir Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Mereka itulah 10 orang yang dikenal dengan Al-Asyarah Al-Mubasyaru Nabil Jannah. 10 orang yang dijamin masuk jannah. Naam. Dikisahkan oleh Abdullah ibn Zubair. Lamma waqafa Zubairu yawmal jamal. Ketika Zubair ibn Awam berdiri di saat perang Jamal, ini perang fitnah. Da'ani, Zubair memanggilku. Faqumtu ila jambihi, maka saya, kata Abdullah, berdiri di samping ayahku. Faqala, kemudian berkata Zubair kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw madlumun. Wahai anakku, sesungguhnya pada hari ini tidaklah seorang terbunuh kecuali dia terbunuh dalam keadaan dia zalim atau mazlum, terzalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtalul yawma mazluman. Dan sungguh aku, wahai putraku, merasa aku akan terbunuh hari ini. Aku merasa hari ini akan terbunuh mazluman, dalam keadaan mazlum. Baik. Di sini Zubair bin Awam ya merasa khawatir ya, di hadapannya sebuah kejadian besar dan beliau merasa sudah dekat ajalnya. Maka beliau pun berwasiat, berpesan kepada putranya. Wa inna min akbari hammi ladaini. Wahai putraku, sesungguhnya perkara yang paling membuat aku ini khawatir ya, membuat beban pikiranku adalah hutang-hutangku, wahai Abdullah. Hutang-hutangku. Jadi Zubair bin Awam ini punya hutang. Afa tara dainana yubqi min malina syai'an? Saya khawatir apakah hutang-hutangku itu masih menyisakan hartaku yang sekarang ada. Yani khawatir hutangnya lebih banyak. Ya, sepertinya hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Beliau khawatir ya, tidak bisa menutup hutang. Summa qal, kemudian di situ Zubair bin Awam ya berpesan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, bi' ma lana, tolong nanti kalau saya mati jual hartaku. Waqdi daini, kemudian lunasilah hutang-hutangku. Dan kalau masih ada sisa, Awsa bisulus wa sulusihi li bani, yakni li bani Abdullah bin Zubair sulusus sulus. Kata Zubair bin Awam kepada putranya, fa in fadala min malina, wahai Abdullah, seandainya hartaku nanti masih tersisa, ba'da qada'id dain syai', sesudah hutang-hutangku tertunaikan, kalau masih ada sisa, ya, aku berwasiat sepertiga, taib, fa thulutsuhu li banik, kemudian sepertiganya untuk anak-anakmu. Ya, jadi mewasiatkan sepertiga harta untuk kebaikan, dan sepertiga dari sepertiga itu adalah untuk anak-anaknya Zubair, apa, anak-anaknya Abdullah bin Zubair atau cucunya Zubair. Saya ulangi, berpesan kepada Abdullah, wahai Abdullah, kalau harta kita atau hartaku ini setelah digunakan membayar hutang masih tersisa, maka ya aku wasiatkan sepertiganya untuk berbuat baik, untuk kebaikan, dan sepertiga dari sepertiga itu aku berikan untuk anak-anakmu, yakni cucuku. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ya, Zubair bin Awam berpesan kepada Abdullah, ya bunayya, wahai anakku, in ajazta an syai'in minhu fasta'in 'alaihi bi maulaya. Wahai anakku Abdullah, kalau kamu sempit dan susah, kesulitan untuk menjual hartaku, minta tolonglah kamu kepada maulaku. Minta tolonglah kamu kepada maulaku. Ya. Kalau kamu kesusahan menjual harta, maka minta tolonglah kepada maulaku. Siapa maula yang dimaksud? Demikian kata Abdullah. Wahai ayahku, wahai Zubair, minta tolong pada maula engkau. Maula engkau siapa yang kau maksud? Ternyata yang dimaksud adalah Allah Jalla wa'ala. Kata Abdullah, ya, ayahku mengatakan, ya, Allah, maulaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Abdullah, afan, pesan dari Zubair kepada Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, dan pesan ini ya betul-betul didengar oleh putranya. Didengar oleh Abdullah. Betul-betul didengar oleh Abdullah ibn Zubair. Dan beliau betul-betul melaksanakan pesan ini. Kata Abdullah, fawallahi, demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin min daini, ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa kultu ya maula Zubair iqzi anhu dainahu. Demi Allah, tidaklah aku merasa kesulitan ketika menghadapi hutang-hutang ayahku Zubair kecuali aku berkata, aku berdoa, ya maula Zubair, wahai maula Zubair, yakni wahai Allah, iqzi anhu dainahu, tolong aku ya Allah, lunasilah hutang-hutang ayahku. Demikian, selalu berdoa. Ada kesulitan, minta tolong pada Allah. Ada kesulitan, berdoa kepada Allah. Naam. Setelah memberikan wasiat itu, ternyata betul, Zubair bin Awam terbunuh. Fakutilat Zubair. Terbunuh Zubair dalam perang Jamal. Dan Zubair ternyata tidak meninggalkan dinar. Tidak pula meninggalkan dinar. Walam yada' dinaron wala dirhama. Tidak meninggalkan sedikit pun dari dinar, uang emas, tidak pula dirham. Illa aradina. Illa aradina. Kecuali beberapa potong apa namanya tanah. Baik, kembali kepada hadis. Kata Abdullah, fakutilat Zubair. Zubair pun terbunuh dalam perang tadi. Walam yada' dinaron wala dirhama. ya. Dan beliau tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, illa aradhin, kecuali harta beliau bentuknya adalah tanah. Beliau memiliki beberapa tanah. Minhal ghabah, di antara tanah itu ada yang bentuknya ghabah. Ghabah itu hutan. Beliau punya hutan. Wa ihda asrata daran bil Madinah, juga punya rumah. 11 rumah di Madinah. Wa darain bil Basrah, 2 rumah di Basrah. Wa daran bil Kufah, 1 rumah di Kufah. Wa daran di Misr, dan 1 rumah di Mesir. Jadi semuanya 15 rumah. Naam. Zubair bin Awam meninggal dalam keadaan ya hutangnya banyak, ya. Dan untuk membayar hutang itu, ya, tidak lain adalah dengan menjual tanah-tanah ini. Beliau punya beberapa potong tanah, termasuk diantaranya hutan. Tentunya hutan yang dimaksud, hutan yang di padang pasir. Ya. Ada hutan. Ada 15 rumah. 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir. Nah, itu harta yang ditinggalkan oleh Zubair ibn Awam. Dan sekarang datang saatnya bagi Abdullah ibn Zubair untuk menunaikan hutangnya. Ya. Coba kita perhatikan di sini. Setelah wafatnya Zubair, harta tidak langsung dibagi. Iya. Tidak langsung dibagi. Berbeda kalau seorang tidak peduli dengan syariat. Punya anak-anak yang tidak soleh. Anak-anak yang tidak punya kasih sayang kepada orang tuanya. Sudah tidak mikir hutang orang tuanya. Sudah biarkan. Bapak sudah mati, ibu sudah mati. Yang penting harta sekarang ada, kita bagi-bagi. Ayo sekarang kita bagi. Ini sudah menyelisih syariat. Karena syariat itu ya memerintahkan bagi orang yang masih hidup untuk memperhatikan harta mayit sebelum dibagikan, ya diselesaikan hutang-hutangnya. Dan juga dikeluarkan wasiatnya, jika ada wasiat yang harus dikeluarkan. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat. Abdullah ibn Zubair ibn Awam, ya, begitu ayahnya meninggal, segera diinventarisirin harta-harta yang dimiliki oleh Zubair ibn Awam. Mana saja hartanya. Kemudian setelah itu, ya, dihitung berapa hutang-hutangnya. Siapa yang memberikan piutang? Tanggungan-tanggungan apa saja yang ada pada ayahku Zubair. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Nah, sebelumnya ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahiman wa rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan. Zubair bin Awam adalah sahabat yang mulia, termasuk di antara 10 orang yang dijamin masuk jannah. Lalu kenapa beliau punya banyak hutang? Kan ini mungkin muncul ya pertanyaan. Limadha? Kenapa Zubair punya banyak hutang? Bukankah ya hutang itu perkara yang ya jangan kita lakukan kecuali terpaksa? Nah, ini muncul sebuah pertanyaan. Dan perkara itu dijelaskan sendiri oleh Abdullah, putra dari Zubair. Kenapa Zubair punya hutang? Jadi ternyata hutang-hutang itu sesungguhnya bukan hutang ya sengaja, tidak. Kata Abdullah, innama kana dainuhu alladhi kana alaihi anna ar-rajula kana ya'tihi bil mal fayastaudi'uhu iyyah. Kenapa Zubair bin Awam sampai punya banyak hutang? Ternyata sebabnya adalah karena orang-orang dan manusia itu sangat percaya dengan Zubair bin Awam. Orang yang amanah, orang yang kalau dititipi sesuatu, dititipi uang, dititipi dinar atau dirham, na'an, tidak menyia-nyiakan titipan itu. Ya. Jadi seringkali datang orang kepada Zubair menitipkan uang. Namun Zubair tidak mau. Ya. Beliau mengatakan, la walakin huwa salafun, saya tidak mau hanya dititipi begitu saja. Tapi kalau mau ditaruh di tempat saya, anggaplah itu sebagai hutang. Anggaplah itu sebagai hutang. Kenapa demikian? kata Zubair bin Awam, inni akhsha alaihi dhai'ah, karena saya khawatir kalau dititipkan nanti hilang. Zubair bin Awam orang yang selalu berpergian jihad bersama Rasul alaihi salatu wassalam, di zaman Abu Bakar ikut berperang jihad bersama dengan Abu Bakar, ya, di zaman Umar juga demikian ekspansi, ya, futuhat ke timur dan ke barat ikut perang, di zaman Utsman bin Affan juga demikian, termasuk di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia adalah seorang sahabat yang yujahid fi sabilillah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara orang suka untuk menitipkan dinar, menitipkan dirham kepada siapa? Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Awam kalau dititipi uang, beliau mengatakan, "Dak, saya tidak mau. Kalau hanya sekedar dititipkan. Kalau dititipkan kan ditaruh saja, disimpan, ditinggal pergi, mungkin hilang. Kalau kamu mau, ya, anggap saja sebagai hutang. Nanti kalau kamu butuh, saya akan berikan." Dengan sebab itulah kemudian Zubair punya hutang yang banyak. Sebagian uang-uang itu dibelikan tanah, sebagian uang itu dibelikan apa? Nah, atau untuk kebutuhan beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika beliau menjelang wafatnya terfikir hutang yang sangat banyak. Titipan-titipan orang itu yang sudah berubah menjadi hutang. Maka beliau berpesan kepada Abdullah, itu yang membuat beliau kemudian khawatir sebelum menjelang wafatnya. Ya, menjelang wafatnya. Nah, demikian kata Abdullah bin Zubair. Jadi, kenapa Zubair bin Awam memiliki banyak hutang? Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Kata Abdullah, fahasabtu ma kan alaihi minaddain. Maka setelah wafat ayahku, saya coba hitung hutang ayahku. Fawajadtuhu alfai alfin wa mi'atai alfin. Saya dapatkan hutang ayahku sebanyak, ya, 2.200.000. Alfai alfin wa mi'atai alfin. 2.200.000. Tidak disebutkan di sini dinar atau dirham. Artinya ini sangat banyak. 2.200.000. Kalau diasumsikan hutangnya adalah dinar yaitu uang emas. Satu dinarnya 4,25 gram. 4/4 gram. Artinya kalau hutang beliau 2.200.000, tinggal dihitung saja. 2.200.000 kali 4/4 gram emas. Itu hutang beliau. Ya. Nah. Alfai alfin wa mi'ati alf. Ya. 2.200.000. Banyak sekali hutangnya. Mulai sekarang Abdullah berpikir, hutangnya banyak ini ayah saya. Saya punya tugas berat untuk menjual rumah, menjual tanah. Dan tidak mungkin dibagikan kepada ahli waris. Tidak mungkin. Karena masih punya hutang. Harus diselesaikan. Kata Abdullah bin Zubair, falaqiya Hakim ibn Hizam Abdullah ibn Zubair. Sampai suatu saat datang seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam menjumpai Abdullah. Ya. Kemudian bertanya, karena dia juga sangat perhatian kepada saudaranya Zubair yang sudah meninggal. Hakim bertanya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, kam ala akhi minad dain, coba sebutkan kepadaku, hutang ayahmu berapa? Fakatamtuhu, maka saya berusaha menyembunyikannya. Abdullah tidak ingin menyebutkan terang-terangan jumlahnya berapa. Ya. Waqultu, maka saya coba katakan kepada Hakim, wahai Hakim, apa pendapatmu jika hutang ayahku 100.000? Kata Hakim, kalau 100.000 hutang ayahmu, wallahi ma ara amwalakum tasau hadhihi. Harta kamu kayaknya tidak mencukupi untuk membayar 100.000. Padahal hutangnya tadi bukan 100.000, berapa? 2.200.000. Naam. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata kepada Hakim, ara'aitak in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin. Wahai Hakim, kalau 100.000 saja engkau mengatakan hartaku sepertinya tidak cukup. Lalu bagaimana jika hutangnya adalah 2.200.000? Qala, berkata hakim, ma arakum tutiquna hadza. Saya tidak menyangka kamu akan mampu menutup hutang itu. Banyak sekali hutangnya. Oleh karena itu, wahai ibn akhi, in ajaztum an syai' minhu fasta'inu bi. Tolong, kalau kamu memang nanti kesusahan membayar hutang ayahmu, minta bantuan kepadaku. Demikian pesan Hakim Ibnu Hizam. Wabillahi taufiq. Dilanjutkan kisah oleh siapa? Oleh Abdullah bin Zubair. Maka sekarang berusaha untuk menjual satu persatu harta dari Zubair. Kata Abdullah, wa kana Zubair qad ishtara al-ghabata bi 70 wa 100 alf. Setelah dilihat hartanya Zubair, ternyata ada salah satu harta Zubair, yaitu ghabah, hutan tadi yang kita sebut. Dulu Zubair membeli bi 70 wa 100 alf. 70 wa 100 alf. 170.000. Jadi ada apa namanya, tanah berupa ghabah, berupa hutan yang dulu dibeli dengan harga ya 70 wa 100 alfin, 100 ribu, atau nah bi 70 wa 100 alfin, yakni 100 ribu atau 170 ribu, nah 100 ribu lebih. Nah, faba'aha Abdullah. Ya. Maka Abdullah pun menjualnya. Jadi tanah ini, ya, yang dulu dibeli dengan harga 70 wa 100 alfin, 100 ribu, 70. Ya, seharga seperti itu. Ya. 100 ribu dan ziyadah. Dijual oleh Abdullah. Walhamdulillah, dibarokai oleh Allah. Ya. Tanah yang dibeli dengan harga 100 ribu, 70. Ya. Nah, atau 170 ribu. Ya. Dijual oleh Abdullah dengan harga alfa alfin wa sittimi'ati alfin. 1.600.000. Tanah yang dulu dibeli 170 ribu dijual dengan 1.600.000, dan itu bagi Allah mudah. Iya, berapa kali lipat ini, dari 170 ribu menjadi 1.600.000. Dan memang Abdullah ini selalu minta tolong pada Allah, sebagaimana disebutkan dalam pesan ayahnya, kalau kamu kesusahan menjual hartamu, minta tolong kepada maulaku, minta tolong pada Allah, berdoa pada Allah. Naam, mulailah dari uang ini digunakan untuk membayar hutang. Summa qama faqala, man kana lahu ala Zubair syai' falyuafina bil ghabah. Disebutkan kisah kelanjutannya. Ya, mulailah dibayar hutang sedikit demi sedikit sampai di sini ya disebutkan ada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ja'far. Atahu Abdullah bin Ja'far, datang Abdullah bin Ja'far. Dan Abdullah bin Ja'far ini pernah meminjami kepada Zubair ya uang sebanyak 400.000. 400.000. 400.000. Ya. Faqala li Abdullah. Maka berkata Abdullah bin Ja'far kepada Abdullah, wahai Abdullah, kalau kamu mau saya ikhlaskan saja. Saya tidak mau dibayar. Biarlah 400 ribu ini saya ikhlaskan. Kata Abdullah, tidak. Saya akan bayar. Saya akan bayar hutang ayahku. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan lagi, in syi'tum ja'altumuha fima tu'akhiruna in akhirtum. Kalau kamu mau, toyib, tidak apa-apa, tidak usah dilunaskan, saya tetap dibayar, namun terakhir-terakhir saja setelah kamu menyelesaikan urusanmu. Kata Abdullah, tidak, saya akan bayar sekarang. Maka dibayarlah. Subhanallah, satu persatu harta-harta dijual, disiapkan. Ya, ternyata dari ya sebagian kecil dari harta itu bisa untuk membayar hutang yang sebanyak 2 juta ya, 200 ribu itu. Walhamdulillah. Dan masih tersisa sangat banyak. Dan ini adalah ya barakah minallah. Barakah minallah. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahiman rahimakumullah. Kita langsung masuk kepada akhir kisah. Ya, akhir kisah. Barang siapa yang ingin membaca kisah secara lengkap bisa dibaca pada Sahihul Bukhari rahimahullah dengan nomor yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, al-muhim di sini ya disebutkan di akhir hadis, falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i dainihi qala Banu Zubair. Ketika Zubair sudah melunasi semua hutang ayahnya, setelah Abdullah bin Zubair membayar semua hutang ayahnya, Abdullah sebanyak 2 juta 200 ribu itu. Ya. 2 juta 200 ribu. Ya. Dinar atau dirham. Itu hutang yang sangat besar. Ya. Ternyata masih tersisa harta. Ya. Maka anak-anaknya Zubair, tadi kan kita mendengar ya, ada wasiat dari Zubair bin Awan, ya, untuk yakni ditunaikan hutang, kemudian setelah itu ada wasiat dan seterusnya. Setelah selesai ini hutang, anak-anaknya Zubair bin Awam, ya, yakni saudara-saudaranya Abdullah, ya, minta cepat-cepat harta dibagi. Iqsim bainana mirasana. Wahai Abdullah, engkau sebagai orang yang mendapatkan tugas dari ayah, tolong segera bagi kepada kami. Jadi saudara-saudara engkau wahai Abdullah, segera dibagi. Qala, berkata Abdullah, wallahi demi Allah, la aqsimu bainakum. Untuk saat ini saya belum berani membagikan harta waris Zubair. Hatta unadiya bil mawasin. Saya minta waktu tangguh 4 tahun. 4 tahun untuk saya ya, umumkan kepada seluruh manusia. Ketika mereka datang melakukan ibadah haji, akan saya umumkan, barangkali masih ada orang-orang yang meminjamkan uang kepada ayah kita. Saya tidak ingin segera membagikan, khawatir ternyata masih ada hutang-hutang yang kita tidak tahu. Subhanallah. Dan memang musim haji itu musim yang luar biasa. Di zaman Nabi saja, haji wada, kurang lebih 100 ribu sahabat. Dan ini, ya, setelah perang Jamal, berarti mendekati tahun 40 Hijriah, 30 tahun setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, kaum muslimin sudah mencapai penjuru timur dan barat. Ya, tentunya banyak yang datang di musim haji. Dan Zubair ya sangat punya alasan untuk menanyakan kepada jamaah haji di musim haji. Barangkali masih ada yang punya piutang kepada Zubair bin Awam. Karena Zubair bin Awam ini ya punya hubungan luas dengan manusia. Tadi sudah kita lihat, rumahnya saja beliau ada yang di Basrah, ada yang di Kufah, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir. Dan beliau adalah seorang yang berjihad fisabilillah. Ya, melakukan safar untuk jihad fisabilillah. Sehingga wajar kalau ya Abdullah bin Zubair meminta tangguh kepada saudara-saudaranya, termasuk istri-istri Zubair, untuk tidak segera membagi. Karena masih ada kekhawatiran, ada ya orang-orang yang memiliki piutang kepada Zubair. Barangkali ada harta yang belum disampaikan kepada mereka. Faja'ala kulla sanatin yunadi fil mausim. Maka Abdullah ibn Zubair setiap tahun datang melakukan ibadah haji. Ya, di saat manusia berkumpul diumumkan, siapa di antara kalian yang masih memiliki sangkut paut harta dengan Zubair ibn Awwam. Falamma mawa arba usinin, setelah 4 tahun dan ternyata tidak ada orang yang meminta kepada Zubair ya harta pinjaman dan yang semisalnya, maka beliau pun membagi harta tersebut. Dan sebelum dibagi, dikeluarkan dulu sepertiganya, wadafa'a tsulus, dikeluarkan sepertiga, melaksanakan wasiat dari apa ayahnya. Jadi harta itu ya tidak dibagi kepada ahli waris kecuali setelah digunakan untuk membayar hutang-hutang yang pertama, kemudian yang kedua dikeluarkan wasiat. Kalau ada wasiat untuk mengeluarkan harta, maka boleh dikeluarkan maksimal sepertiga dari harta yang tersisa. dan Abdullah bin Zubair mengeluarkan sepertiganya. Nah, kemudian dibagilah harta. Ternyata hartanya sangat banyak. Barokah minallah. Wa kana li Zubair arba'u niswatin. Zubair bin Awam memiliki istri 4. Ya. Fa asaba kulla imra'atin 1000 wa 100000. Ada 4 orang istri, ternyata masing-masing istri setelah dibaginya warisan, masing-masing istri mendapatkan 1.200.000. Nah, jadi masing-masing istrinya Zubair adalah yakni mendapatkan warisan sebanyak 1.200.000. 1.200.000. Nah, artinya kalau 4 orang istri berapa? Ya, 1.200.000 kali 4. 4.800.000. Itu yang untuk istri beliau. 4.200.000. Ini bukan rupiah. Kalau dinar dikalikan 4,25 gram. 4.800.000 kali 4/4 apa namanya? Emas gram. Itu yang diberikan kepada istri beliau. Dan bagian istri adalah 1/8. 4.800.000 itu adalah 1/8 dari harta siapa? Zubair. Belum lagi yang dikeluarkan untuk apa? Untuk wasiyah. Dikatakan di akhir hadis, fajami'u malihi 50,000 wa 100,000. Dan ternyata hartanya Zubair bin Awam dari rumah-rumah tadi yang dijual, ya tanah-tanah yang dijual, setelah ditutup hutang-hutangnya, ternyata semua harta yang dimiliki Zubair bin Awam sejumlah 50.200.000. 50.200.000. Khamsuna alfi alfin wa mi'ata alfin. 50.200.000. Nah, silakan dihitung sendiri. 50.200.000 dikalikan tadi emas berapa gram. Naam. Wabillahi taufik. Hadis ini rawahul Bukhari fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Nah, hadis yang kita baca ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, ya. Kita ambil beberapa faedah ikhtisaran dengan ringkas. Yang pertama, ya, Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang menjaga hak-hak manusia. Nah, dan akan mendatangkan maslahat untuk manusia di dunia dan di akhirat. Faedah yang kedua, ya. Di antara yang diajarkan oleh syariat Islam, oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, terkait dengan harta waris, maka warisan itu tidak boleh dibagikan kepada ahli waris, kecuali setelah harta itu bersih dari tanggungan-tanggungan seperti hutang. Hutang-hutang mayit ditunaikan. Dan kalau masih ada sisa, ya dikeluarkan untuk wasiat. Baru setelah itu sisa dari ya harta yang telah dikeluarkan untuk membayar hutang dan wasiat, ah itulah yang diberikan kepada ahli waris. Kemudian faedah yang ketiga, ya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk seorang memberikan pesan-pesan. Terlebih di saat-saat kekhawatiran akan meninggal, di saat-saat tua, ya, untuk menuliskan ya wasiat atau yang lain terkait dengan hartanya. Barangkali dia punya hutang yang kalau tidak dikasih tahu saudaranya, anaknya, orang tidak akan tahu dia punya hutang. Ya, tulis. Barangkali saya punya hutang kepada fulan, hutang kepada fulan. Ditulis sebagai bentuk wasiat, sebagai bentuk pesan. Nah, agar tidak menzalimi orang lain dan kita juga ketika mati ya tidak membawa beban. Kan orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang, ya, apalagi tidak punya niatan untuk membayar hutang itu, ada syai, zakil, sesuatu yang cukup berat. Sampai suatu saat Rasulullah alaihi salatu wassalam akan menyolati seorang sahabat. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, fulan punya hutang. Maka Rasul mengurungkan niat untuk menyolatinya. Rasul mundur dan memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolati. Solati sahabat kalian, dia punya hutang. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, biar saya yang menanggung hutangnya. Ya. Setelah ada yang menanggung, maka Rasul pun menyolati sahabat tersebut. Nah, kemudian faedah berikutnya yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, kesempitan-kesempitan termasuk hutang dan yang semisalnya, kalau kita minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala untuk menunaikannya, niscaya Allah akan memberikan ya, jalan keluar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Naam. Seperti pesan Zubair kepada putranya Abdullah. Wahai Abdullah, kalau kamu mendapatkan kesusahan untuk menunaikan hutang-hutangku, minta tolong kepada maulaku, yakni Allah Azza wa Jal. Naam. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini. Ya, hadis ini juga menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tua. Dan di antara bentuk bakti kepada orang tua adalah menunaikan wasiat-wasiatnya, ya, menunaikan apa namanya hutang-hutangnya, ya, betul-betul mengolah harta warisan ini untuk tidak dibagikan kepada ahli waris kecuali setelah hutang-hutang mayit dilunasi, wasiatnya juga ditunaikan. Nah, fawaid kathirah, ya. Faedah-faedah yang banyak bisa kita ambil dari hadis ini, namun itu diantaranya. Itu diantara faedah yang bisa kita ambil. Dan kembali kepada pembahasan yang tadi kita membuka, pembahasan kita di awal majelis, bahwasanya ya, al-maut, kematian itu sesuatu yang kita tidak tahu kapan dan saatnya kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, namun kita yakin kematian itu sesuatu yang pasti. Dan hendaknya kita mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Awalan yang pertama dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, kematian. Kemudian yang kedua juga, kita persiapkan kematian itu dengan berusaha untuk kita tidak mendzalimi saudara-saudara kita. Ya. Baik zalim dalam bentuk ucapan, zalim dalam bentuk perbuatan, zalim dalam bentuk mengambil hartanya, atau yang lain. Ketika seorang meninggal dalam keadaan mukhlishan fi ibadatillah, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, dan dalam keadaan dia tidak mendzalimi hamba-hamba Allah, maka sangat diharapkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan fid dunia wal akhirah. Ini barangkali yang sedikit, semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.